Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala, nashhadu an la ilaha illallah, wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang berbahagia, dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan hari yang berbahagia ini kembali kita bertemu untuk sama-sama mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita merendahkan diri kita, membuka hati dan pikiran kita untuk meresapi apa yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, membuat suatu kesimpulan dan kemudian menjadikannya sebagai pelajaran agar kita dapat menjadikan kehidupan kita ini menjadi lebih baik tentunya untuk masa sekarang dan masa-masa yang akan datang. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki ayat 56 dari surat Al-Anfal yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina 'ahadta minhum tsumma yanquduna 'ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Yaitu orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya dan mereka tidak takut akibat-akibatnya. Para pendengar yang berbahagia, setelah Allah Subhanahu wa taala membicarakan panjang lebar tentang bagaimana nasib orang-orang yang bersikap kufur, orang-orang yang meniru perbuatan-perbuatan Firaun, orang-orang yang sangat bangga dengan kehancuran umat-umat yang terdahulu, ya. Maka mereka akan mendapatkan kebinasaan dan kehancuran sama seperti yang dirasakan oleh umat-umat yang terdahulu. Nah, di dalam ayat 56 ini Allah mengembalikan kepada permasalahan serta fenomena yang terjadi pada saat itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah langsung menegur orang-orang yang selama ini selalu mengkhianati janjinya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah buat janji, tapi ternyata mereka malah mengkhianati dan tidak mematuhi peraturan-peraturan yang mereka ikrarkan pada diri mereka sendiri. Siapakah mereka itu? Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menjelaskan di dalam keterangan ayat ini bahwa ayat ini ditujukan, ayat 56 dari surat Al-Anfal ini ditujukan kepada orang-orang yang selama ini selalu berkhianat terhadap janji mereka, yaitu kaum-kaum musyrik dan kaum-kaum munafik yang tinggal berada di kota Madinah. Mereka itu adalah beberapa golongan-golongan Yahudi seperti Bani Quraizah misalnya. Ketika mereka sudah membuat perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membela kota Madinah, akan tunduk dengan peraturan yang sudah mereka sepakati. Tapi ternyata ketika peperangan Badar, mereka malah mensuplai senjata kepada orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghukum mereka, membiarkan mereka untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan kembali memperbaiki sikap mereka. Tapi ternyata ketika peperangan Khandaq, sikap yang sama mereka tunjukkan kembali. Ketika mereka malah memberikan jalan kepada pasukan kafir Quraisy untuk menyerang kota Madinah, sehingga akhirnya terjadilah peperangan besar dan menyebabkan banyaknya korban yang berjatuhan. Sikap-sikap mereka seperti ini, khianat terhadap janji, melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak layak untuk mereka lakukan, inilah yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang mereka lakukan dengan khianat mereka ini sebenarnya sama dengan sikap kekufuran yang telah dilakukan oleh Fir'aun dan juga kaum-kaum sebelumnya yang Allah Subhanahu wa taala telah azab mereka dengan azab yang pedih. Intinya adalah bahwa di dalam keterangan ayat ini Allah menyindir, ya, dan berusaha untuk mengingatkan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi di Madinah, orang-orang munafik yang tinggal di kota Madinah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa perbuatan mereka selama ini adalah merupakan satu perbuatan yang salah yang sebenarnya harus mereka waspadai akan kehancurannya. Bersama kita di studio sudah hadir Ustaz Fadzul Haq yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya. Ketika Allah berfirman alladzina ahadta minhum. Ini alladzina ahadta itu yaitu orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka, minhum itu dari mereka. Apa di sini adalah yang ditekankan Allah, perjanjian yang mana perjanjian itu yang selalu mereka khianat nih. Yang kuduna ahdahum itu betul-betul mereka mengkhianati janji yang sudah mereka ambil setiap saatnya. Dikatakan dalam Al-Quran disini, fi kulli marrah. Fi kulli marrah itu setiap saat. Wahum la yattaqun. Mereka itu tidak akan takut-takut menerima akibatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Allah ingatkan. Agar dengan Allah ingatkan ini menjadi dalam kehidupan kita, menjadi kita dapat menghiasi kehidupan kita supaya kita lebih berhati-hati dari apa yang sudah dijanjikan oleh khususnya orang-orang kaum kafir atau orang-orang Yahudi, yaitu seperti Bani Quraidah telah mengikat perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW untuk tidak membantu siapa saja dalam peperangan. Namun ketika terjadi perang Badar, mereka mengirim sejumlah senjata untuk membantu kaum kafir. Inilah yang dilakukan orang-orang Yahudi pada saat masa Rasulullah SAW. Makanya dengan firman Allah ini untuk lebih menguatkan dan kita bisa mengambil sikap yang lebih bijaksana. Kenapa saya bilang bijaksana? Karena kita mengambil dari ayat Al-Quran. Ketika kita mengambil dari ayat Al-Quran sebagai pegangan hidup kita, berarti kita sudah memakai Al-Quran sebagai mengatur, untuk mengatur kehidupan kita dari saat ini sampai hari kiamat nanti berbangkit. Percayalah bahwasanya yang Allah firmankan ini adalah memang betul-betul kejadiannya 15 abad yang silam, yang mana orang-orang Yahudi lebih banyak mengingkari janji mereka daripada mereka untuk menepati janji. Sehingga yang dikabarkan dalam ayat Al-Quran ini, wahum la yattaqun, itu adalah menunjukkan kesombongan yang mereka yang betul-betul memuncak pada saat itu, yang mana mereka itu betul-betul tidak takut dengan ancaman-ancaman yang sudah banyak Allah berikan kepada mereka, seperti terjadinya pada bangsa-bangsa terdahulu, yaitu seperti kajian-kajian kita pada masa yang telah lalu, bagaimana Allah menceritakan kaum Musa dengan azabnya, bagaimana Allah ceritakan kaum Nabi Nuh dengan azab yang ditimpa oleh mereka, bagaimana Allah menyebutkan tentang kaum Samud, mereka selalu hancur disebabkan oleh mereka tidak pernah mengatakan dan menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi berjanji betul-betul untuk melaksanakan apa yang sudah mereka sepakati kepada Rasul ataupun para Nabi mereka masing-masing pada saat itu. Inilah dia bentuk dari kemungkaran, inilah dia bentuk dari pengkhianatan mereka. Makanya dibahasakan dalam Al-Quran di sini, summa yang quduna ahdahum, ini artinya betul-betul mereka itu bukan sekedar lupa, tapi memang betul-betul mereka mengkhianati betul-betul. Dalam arti kata apa? Mereka itu sebetulnya sudah tahu apa yang mereka perbuat, tapi masih tetap saja mereka itu mengkhianati apa yang sudah mereka janjikan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan ayat ini menceritakan, Allah menceritakan dan menjelaskan bagaimana kondisi kaum Yahudi pada saat ini. Makanya kalau kita negara kita ini kebanyakan orang Muslim, dan orang Muslim itu berjanji kepada orang Yahudi, itu adalah sama saja untuk membuat malapetaka bencana yang baru dalam musibah-musibah yang sudah terjadi. Disebabkan apa? Disebabkan mereka saja berani menantang Rasulullah, mereka berani menantang para nabi-nabi terdahulu, padahal mereka sudah sangat kesusahan dalam melaksanakan kesepakatan itu, tapi tetap saja mereka itu melanggarnya. Lihat seperti Palestina sekarang, memang sudah ada perjanjian, tapi mereka itu masih tetap memboikot apa yang menjadi kemauan orang-orang Yahudi tersebut, tidak mengindahkan apa yang sudah disampaikan PBB dan yang lain-lainnya itu. Mungkin Ustaz Perdana dapat menanggapi hal ini. Iya, itu kondisi kekinian. Tapi ada satu hal yang cukup menarik lagi di dalam keterangan ayat ini, bahwa ketika Allah mengatakan wahum la yattaqun, ketika mereka melakukan perbuatan itu berkali-kali, ya, mereka tidak pernah merasa takut untuk menerima akibatnya. Ini satu hal yang menarik, bahwa sebenarnya apa yang mereka lakukan, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi saat sekarang ini, ketika mereka tidak pernah takut untuk mengkhianati perjanjian, ya, perjanjian-perjanjian perdamaian dibuat terhadap orang-orang Palestina itu karena mereka layak takut, tidak pernah takut terhadap akibat-akibat yang akan timbul. Inilah permasalahan utama. Kenapa banyak sekali orang-orang yang saat sekarang ini, manusia saat sekarang ini yang bersikap kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah takut dengan hukuman yang Allah sudah siapkan. Mereka tidak pernah takut mendengar cerita-cerita kehancuran umat terdahulu akibat kekufuran mereka. Begitu juga dengan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Kalau ditanya, kenapa berani melakukan perbuatan dosa? Karena mereka tidak pernah memikirkan apa akibat dari perbuatan dosa mereka itu. Kalaupun mereka tahu akan nanti akan dipenjara, itu hanya sekedar sebuah penjara dan bahkan bisa mereka permainkan. Disinilah pentingnya penegakan hukum dengan sebaik-baiknya. Nah, hukum Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan tegak. Karena Allah adalah Maha Berkuasa. Oleh karena itu tidak ada alasan, ya, bagi setiap manusia untuk tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia dia masih bisa bermain-main, masih bisa berusaha untuk menghindarkan diri dari hukuman manusia, tapi tentu saja tidak ada seorang manusia pun yang mampu untuk melepaskan diri dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi catatan penting bagi kita semua bahwa pada saat kita betul-betul memahami bahwa Allah adalah satu-satunya pemilik kekuasaan yang akan memberikan dan menjatuhkan hukuman terhadap siapapun yang diinginkannya, maka itu artinya bahwa rasa takut kita, rasa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan jauh lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Ini saja mungkin dapat kami sampaikan. Pada intinya adalah bahwa keterangan ayat 56 ini berusaha sangat sesuai dengan kondisi kita saat sekarang ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kekufuran, itu artinya untuk mengingatkan kepada kita bahwa sikap dan tindakan kufur yang dilakukan oleh manusia, pengkhianatan janji, dosa, perbuatan dosa dan perbuatan maksiat itu tidak akan membawa kepada kebaikan, malah hanya akan membawa kepada kehancuran dan kerusakan bagi setiap pelakunya. Ini saja dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua terketuk untuk melakukan hal yang terbaik di dalam kehidupan kita ini, terutama sekali karena itu adalah perintah dari Allah dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.